takut akan berdosa. Malu hilang larangan diterja. Banyak orang terpedaya olehnya, hingga lupa halal haram hukumnya. Manis dosa sungguh nikmati rasa. Kenikmatan syurga dunia sudah terbayang di depan. Sebelum datang kata terlambat, lebih baik segera bertaubat. Banyak orang terpedaya olehnya, hingga lupa halal haram hukumnya. Manis dosa sungguh nikmati rasa. Tiada takut akan berdosa. Malu hilang larangan diterja. Banyak orang terpedaya olehnya, hingga lupa halal haram hukumnya. Manis dosa sungguh nikmati rasa. Lihat manusia tipis ini.